Boleh saya minta tepuk tangannya sedikit, Bu? Alhamdulillah. Oh, anak-anaknya banyak ini. Pantes rame. Oke, 1, 2, 3 tembang lagu sudah saya lantunkan, Om Bams.